Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Hadaratil habaib wal masyayikh al-izzah wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah Sayyidil Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Dima Izzuh, para sepuh, bini sepuh, sesepuh, khususnya para pejabat baik sipil, TNI, utawi Polri ingkang kawula hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula sowan dalu punika sareng-sareng panjenengan mengeti wiyosan dalem junjungan kita, pemimpin agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten sanes mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kula mulai kala dalu muludan teko omah pajar esok mangkat teng kajen pertemuan kiai-kiai, awan muludan malih teng Semarang sniki wau teko mriki muludan teng mriki. Kula rada sregep nek muludan menika, kesel-keselah kula lakoni nek muludan niki. Mergo arep jaga no ngamal yo, wong ngene ae potongane sembayang yo nglamune 99.9%. Niate sembayang bar Allahu Akbar terus nglamun ngante assalamualaikum. Niku ra berarti nglamune 99.9%. Zakat ora tahu, wong ora tahu nisab. Kaji ora tahu bayar dhewe. Napa niku? Sing didhug-dhugna mok syahadat tok. Puasa Ramadan kadang-kadang ya muka. Jadi terus apa sing disagi mboten ana sing jagakno. Napa malih kok kula nggih? Napa malih kula bapak kula sing kiai tenan. Bapak kula niku teng keluarga kula sak pendhuwur sing kiai mok bapak kula tok mendhuri wis ora ana. Lah nek Habib Lutfi ra sak pendhuwur Habib kabeh. Ngen Habib Lutfi bin Ali niku nggih Sayyid Habib Ali bin Hasim Sayyid Habib Malik, Habib Hasim bin Yahya, terus sak pendulur ngantek Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis enak nek kaya Habib Lutfi ngoten niku. Lah kula Mustafa bin Bisri bin Jenal Mustafa bin Po Dijaya bin Po Dirono wis ora ana hubungane belas karo mulane irung yo gak bangir. Napa malah kok kula, bapak kula niku awaluman kiai tenggene keluarga kula. Jadi kiai sing pertama niku bapak kula. Mergo mbah kula, bapake bapak kula sing namine Jenal Mustofa. Jenal Mustofa niku sakwise kaji mualaf bab mbah kula niku. Asale Padijaya. Padijaya niku mergo kepengin kaya Yahya. Yahya terus Padijaya. Cara kene Yahya ya Jaya, maksudmu. Saking senenge karo kiai, mbah kula niku kabare senenge kiai mboten karu-karuan pun, masyaallah. Akhirnya terus diparangi paringi Gusti Allah anake dadi kiai. Kiai Bisri niku bapak kula. Mulane nalika bapak Kiai Bisri kapundhut niku, paman kula Kiai Misbah niku, "Adi-adi, kowe putune wong mualaf, engko nek dadi mualaf neh." Bapak kula sing kiai tenan mau, bapak kula niku kiai tenan. Kula ora kiai-kiainan. Kiai pers. Bapak kula kiai tenan pancen mulang cak pondok dalu ngeten iki nek bar ngaji kong Magelang napa Pekalongan kondur pajar subuh tesih ngaos tafsir terus. Nek kula ngeten iki terus wangsul pajar tengan Rembang prai terus ngantek dhuwur engko. Kiai Bisri niku sing koyo ngono. Ora trima ngaji koyo ngeten iki ngaji teng pondoke nggih sregep ora karuan nulis karangane diwaca ngantek Malaysia, ngantek Suriname, ngantek putih-putih. Tafsir Al-Ibris diwaca teng putih-putih seluruh Nusantara. Niku mawon ora wani jagakno ngamal yo. Mboten wani. Lha kok sampean ngerti? Wong kula anake ya. Kula anake pun gadah anak telu, kula niku tesih dereng gadah penggawean napa-napa. Kok nganti anak telu, nganti sakniki dereng gadah penggawean. Dadi kula niku tesih nunut wong tuwa. Dadi ngerti salah tingkahe bapak kula ngerti wong kula kumpul wong tuwa terus. Enak kumpul wong tuwa niku mboten usah mikir makani bojo barang. Nunut wong tuane ra wis. Kulo ngerti nek dalu niku bapak kula niku senengane gembar-gembor. Nek cara ngen kula loap-laup. Embur. Sing digembori niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek dalu badhe nulis mangke terus sare sekedap terus jam setengah kalih wungu sembahyang terus loap-laup. Negatipe loap laup, positife munajat. Gusti Allah Kanjeng Nabi disebut kabeh. Dualu ngoten niku gembur-gembur. Ya akramal khalq. Kula ngantek isih hafal sak lagu iki. Mergo ngantek anak telu kumpul, Bu. Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwa mali man aluzu bihi siwaka indah khululil hadithil lamimi. Bapak kula ini gembeng lu ngotor itu terus perembik-perembik. Ya akramal khalq, ya akramal khalqi mali, mali man aluzu bihi siwak, mali man aluzu bihi siwaka inda khululil hadithil amimi walai yadika rasulallah walai yadika rasulallah jahu kabi indal idal karimu tajalla, idal karimu tajalla, idal karimu tajalla bismi muntakimi fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Bapak kula nengari ngoten dengan guru ini didawak-dawak. Ya akramal khalqi, duh sak mulya-mulyane makhluk, mali man aludu bihi, kula mboten gadah sing kula nggih gandulan, sing kula cagerake mboten wonten siwaka kejawi panjenengan Kanjeng Rasul. Ngamal kula mboten dapure, mboten kena dicagerke. Mali man aludu bi siwak inda khululil hadithil amimi, nalikane mangke wonten saat yang paling mengerikan, saat pancaroba, pada saat yaumul kiamah. Walayadika Rasulullah, mosok kula nunut sithik mawon sek-seki Kanjeng Rasul. Mboten ajeng sek-seki Kanjeng Rasul wong. Walayadika Rasulullah jahu kabi, kedudukan jenengan kados mengkaten gedene. Mosok kula nunut awak mawon kok ngantek nyesek-nyesek jenengan. Mboten. Walayadika Rasulullah jahu kabi idzal karim, tatkalane zat kang maha murah tajalla tampil bismi muntakimi, dengan asmanya zat yang maha pembalas. Jadi niki dino Gusti Allah tasih tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, zat kang moho welas asih al karim, zat kang moho lomo bejo sampean. Mergo Gusti Allah niki dino, walhamdulillah niki Profesor Doktor Kiai Haji Mbah MA macam-macam niki Kiai Said Akhil pun rawuh, selamat datang. Niki dino Gusti Allah tampil dalam asmanya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Mulane kaya kula sampean iki sing nyamikane saben dina dosa niku ora diapa-apakno. Wong pengasih, penyayang. Wong korupsi saben dina nganti melending wetunge ora diapa-apakno. Jajal sak niki-niki kok Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adl yang Maha Adil. Pun remuk kabeh kula sampeyan iki. Mergo sing jenenge adil niku sing salah dihukum, sing bener dibener. Sing gawe apik diganjar, sing elek dihukum. Ra ngoten niku adil niku. Ora kok keadilan niku kok sing sugih dibenerno, sing melarat lebokno penjara. Ku jenenge gak adil. Ora kok sugih mbekan melarat, pangkat utawa rakyat jelata, tapi bener apa salah? Pejabat tinggi salah hukum. Sugih mblegeduk salah hukum. Nah, hukum kok nggoleki sing melarat-melarat tok. Lah nek Kanjeng Nabi niki dina kok tampil dalam asmane Al-Adlu sampai ini kira-kira sepundi. Ora usah dihukum napa-napa. Dosa sithik slentik ngoten mawon. Niku mangke kira-kira ana apa-apa sing duwe kuping normal niku. Kupinge ndelewer kabeh aboh kabeh. Ngapusi tuas. Ngapusi tuas. Ngrasani wong tuas. Ngrasani neh tuas-tuas. Nyelindut tuas. Dikotenake kupinge wong sak Indonesia ini jeber kabeh kakek. Ya, untungnya Gusti Allah ini saniki tampil tasih Bismil Karim, Bismil Rahman, Bismil Rahim. Mergo Gusti Allah memberi waktu kepada kita, dikei waktu saiki ndelomol saiki kaya ngono mbok menawa tua-tua tobat ngoten lho. Dinteni tobaté. Sing dinteni ra rumangsa tambah tuwek tambah dadi. Nggih, mangke sampeyan nek pun tuwa kaya kula ngeten iki. Kula iki pun tuwa, cuma awet enom ngoten niku. Dadi ketoke isih kaya nggih, tapi pun tuwa iki pun. Pun ana apa? Pun duwe putu meh 10. Kula tuwa banget iki. Nek pun tuwa ngeten iki, Gusti Allah, Gusti Allah niku meremakno. Kula mbiyen nek turu ora tau tangi bengi mboten nate. Bareng tuwa-tuwa dipremakno Gusti Allah, nek bengi tangi karepe dhewe mergo keblet nguyuh. Lho, maksude napa Gusti Allah kok wong tuwa dikongkon nguyuh bengi-bengi niki? Ben tangi nek wis nguyuh ning jeding kena banyu mesti san wudu terus tahajud niku tujuane. Tapi dasar ndak tahu dewi bar nguyuh terus turun neh cewek ae ora ora paham kersane Gusti Allah niku. Wis tuwa dadi tak kasih kondisi yang kondusif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku akeh sing do ora paham. Bapak kula niku wedi mangke nek Idzal Karimu tajalla bismi muntakim. Ada saatnya nanti Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Karim itu tampil dalam asmanya Muntakim. Nek ana sing wani karo Gusti Allah dik biyen nalika ning donya saiki saatnya. Biyen tak jarno. Tak kon tobat ra tobat-tobat. Buandane rakyat mbok emplepi terus saya saben dina. Mantek ketemu mentilis. Bapak kula nek gambarake niku mangke niku nek Gusti Allah pun tampil dalam asma muntakim niku terus ngendikan aina mulukal ard, endi raja-raja donya, endi kepala-kepala negara donya, endi presiden-presiden donya, endi Fir'aun, endi Namrud, endi Hitler, endi Soekarno, endi Soeharto, untuk ngundangi kabeh. Jadi ini bapak kula, aku kuatir ungu undang ujug-ujug. Aina bisri, dadak diundang sisan aku. Ya wedi, aina bisri. Alladzi kana yatakallamu kalaman. Ndi? Kiai bisri ndi? Tukang pidato iso ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Ngoten. Lah aku diundang ngono ya. Lah wong sing raja-raja kaya Pirngon Namrud Hitleran padha nguncis kabeh ora wani netep. Ngono kabeh kok iki dadakan bisri. Ndi? Wong sing isane geneman tok ora iso nglakoni. Geneman api era karuan nganjurno wong loman ndekne dhewe telake digoreng neh. Gawe ning nganjurno wong supaya rukun ndekne dhewe provokator. Ngandani wong supaya tawaduk ndekne dhewe kemlinting. Wah, diudal-udal. Aku jawab apa-apa. Wong aku ora ndek apa-apa. Maliman aludu bisi wa Kanjeng Rasul, aku cekelan jubah Kanjeng Nabi ae. Wes diundang bolak-balik, ae Nabi Sri, meneng ae aku. Cekelan jubah Kanjeng Nabi terus aku semeneng ngene nggurine Kanjeng Nabi, coba kali ae. Nak mboten nyesek-nyesek ya Kanjeng Rasul, wong kula tak mawon Kanjeng Rasul. Wala yadika Rasulullah jahu kabi. Diundang bolak-balik gak semaur gandulan Kanjeng Nabi, sesuai Kanjeng Nabi. Ya Rab, huwa indi. Gusti nggih Gusti, bisi kalih kula ni. Oh, ya wis. Niku. Niku terus bapak kula kata niku. Jadi bareng Kanjeng Nabi digondal-gandali kan ya risik kabeh. Terus nggih Gusti, niki kalih kula niki, bisri kalih kula. Oh ya wis nek kowe. Lho karo kekasihe kok. Kekasihe Kanjeng Rasul niku kekasihe Gusti Allah. Lah gandulan Kanjeng Nabi. Mbah ya wis ah, ngono ae. Lah kula niku kok enak ya ngoten. Kula mbaten ngoten, kok enak abah itu. Karek gandulan ngono. Engko aku tak ngonoan. Tapi terus kok pikir malih, lah kok aku gandulan terus dikipatno Kanjeng Nabi piye? Iki sapa iki? Kok celandakan tangan iki? Wah, payah ini. Lho, selawatane arang-arang. Ngetutno lakune ora tahu. Wong dadak gandul-gandul iki lha apa? Dikipatno rak payah. Imam Busiri iki ambak sing nganggit niki ya akramal khalqi niki niku ki ambak niku mboten wani nyagerno ngamale niku mergo dawuhe la wong aku iku poso ya mok Ramadan tok sembayang ya sembayang fardu tok blas ora tau sembayang sunat qobliyah ba'diyah barang jadi terus ya sengko sing tak jagakno ya jenengku dan jenenge Imam Busiri ini Muhammad Said jadi jenenge ana Muhammad ae kok engko malaikat gak sungkan ngono. Wong jenenge padha karo Kanjeng Rasul, padha karo kekasih Gusti Allah, mosok malaikat ora sungkan. Mulane Bung Karno Ahmad Soekarno, dikai Ahmad. Pak Harto Muhammad Soeharto. Niku niru niku. Niru ben kok sungkan malaikat. Sing kuwatir ora ora ditakoki jenenge blas langsung kampleng niku. Ya Allah, yuk. Imam Busiri pancen nih, wah. Kula suwun niku. Wonten iki sakwise bed sing kula waca niku wonten bed sing paling kula seneng ngene iki. Imam Busiri ngene. Ngendikake la allarah mata rabbi hinayak simuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami ya rabbi bil mustafa balir maqa sidana waghfir lana mamadu rabbi ala huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahi. Ngapal kabeh wong kene masyaallah. Insyaallah nggih entuk syafa'ate Kanjeng Nabi amin. Tapi niki la'alla rahmata rabbi niku enak to. Niku dungane wong kakehan dosa. Dungane wong kakehan dosa. Mergo Imam Busiri niku nom-nomane masyaallah. Masyaallah bareng sepuh-sepuh dadi sufi. La'alla rahmata rabbi. Ya Allah, muga-muga ae engko Gusti Allah nek mbagi rahmat iku disesuaikan karo dosane wong. Sing dosane akih kaya Mustofa ngono iku entuk rahmat akih. Sing dosane sithik kaya Habib Lutfi entuk sithik. Akhire terus padha, gak ngoten ya. Niku dongane wong kakek dosa. La alla rahmata rabbi niku kula wiritake anggere pas sembahyang. La alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyan fil kisami. Jadi kula niku ameh niru bapak kula. Tapi kuwate nek dikipatno Kanjeng Nabi mergo selawate arang-arang ngikuti jejake Kanjeng Nabi ya ora. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku paling enak-enake pengarep sing ditutno. Paham jenengan? Kanjeng Nabi ku sak enak-enake pengarep sing ditutno. Podo-podo ngetutno niku sing paling enak dhewe niku ngetutno Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama kula jenengan iki. Mergo kula jenengan iki menungso. Amen menungso ta ora? Nggih to? Tenane. Ora campur ula barang kan? Jadi logikane sampean menungso Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menungso. Jadi enak wong menungso ngetutno menungso ora enak. Timbangane sampean ngetutno jaran. Loro kabeh sampean. Lur, jajal ora percaya jaran sampean tutno. Sampean lonton, ki ambek lonton sampean malah lonton. Kali-kali mlayu bar, sampean malah mlayu mandek jeger. Menggok ora kondo-kondo. Masyaallah. Bengel. Oh, sampean ora iso ngetutno. Ngetutno kethek. Angel kabeh sampean niku ngetutno kethek. Ya mbek senajan tangane padha lorone kali awak sampean, sikile ya loro, tapi ya mbek pencolotan gak karu-karuan jare. Engko sampean ngetutno ora loro kabeh. Tapi nek ngetutno menungso enak sampean. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula pun bolak-balik matur pun kula tulis barang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika menungso sing paling menungso. Menungso sing ngerti menungso. Menungso sing menungsake menungso. Nek dikasarno Kanjeng Nabi ku wong ngerti wong ngewongno wong. Saat ini gak kata pemimpin sing ketok ewang, ketok ewang, tapi gak ngerti wong. Sampai pikir Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngantek kapundut niku ngimami kali jamaah terus. Mok beberapa kali nalika gerah nemen niku digenteni sahabat Abu Bakar. Selama itu ngimami jamaah niku jamaah ora ana sing protes blas. Ora tahu sing protes mbayange kesuwen apa kecepetan kaum. Padahal Allah yarham kakak kula niku Kiai Khalil. Kiai Khalil niku gitu kok kiai tenan nih kan. Kiai Khalil niku poso ngimami teraweh. Poso pertama ngimami teraweh. Teraweh durung rampung niku santri-santri grenengan. Grenengan tapi banter dadi Kiai Khalile pireng. Menggrenengan kok banter. Berarti ana maksud tujuan, greneng. Santri-santri do greneng. Wah. Traweh ngene iki ya alamate gak sahur awak dhewe iki. Mergo Kiai Khalil maca surate dawa-dawa. Aturan traweh kok ngene iki. Wis gak sahur alamate. Ngoten niku krungu Kiai Khalil niku. Ya ampun lahiran terus nimbali lurah pondok. Iki aku mau ngimami do greneng-greneng santriku. Ketoke ora gelem tak imami aku. Dawan den. Mulane sesuk kowe ae sing imami. Sesuk lurah pondok sing imami. Wah, kabipe teko stok engkas. Habib Umar Mutohar. Wes, top. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ngono. Delok ireng tapi munawar. Cahayane kan ketok nih. Oh. Ngopi-ngopi sik, Beb. Pun tamat sampean kabeh. Pun tamat madhep mriki malih. Ndek lali aku iki mau ngomong apa ya. Dadi sesuke terus diimami lurah pondok. Bar traweh terus santri-santri kampung niki, wong tua-tua sing ke kampung niki terus sowan Kiai Khalil. Kiai badhe matur nyuwun sewu. Kula pamit mboten traweh mriki malih. Lho, ngoten apa? Wah, expression. Kula dereng rukuk imame pun sujud. Masa niki dengkul kula lara kabeh. Napa malah kok Kiai Khalil kali santri ini? Santri ini Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri kinasih pisan. Nate diutus dari delegasi untuk dakwah teng ini Yaman. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setunggal wekdal Muaz bin Jabal ngimami bar sembahyang jamaah, jamaah itu demo. Cara sakniki ne demo teng ngene Kanjeng Rasul. Protes lah Kanjeng Rasul niku sepundi santri jenengan Muad bin Jabal. Lho napa? Niki wau kita orang niki rak do makmum ki ambake. Lah terus piye? Rakaat awal ning ngatamno Baqarah. Rakaat ping kalih niku Ali Imran. Matese gemeter sikil niki ngaten. Oh Kanjeng Nabi niku pemimpin tenan nggih. Dadi untuk laporan ngoten niku senajan di demo barang ngoten niku dicek and recheck. Ora kok terus langsung plak-plak ngoten mawon kan, tapi dicek muat ditimbali lanang. Bener muat kowe mau bar ngimami. Inggih kan. Bener kowe rakaat awal ngatamna Baqarah. Inggih saja bangga kowe. Inggih. Rakaat kaping pindho Ali Imran nggih. Lakek didukane bareng muni nggih nggih. Kowe iku piye aja gawe fitnah muat. Kowe iku sembayang mbek wong akeh, ditutno wong akeh. Ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean, ana sing ditunggu bocah, anake nangis sak pitu macam-macam. Nek kowe wis wani dadi imam, ditutno wong akeh, ya kowe kudu ngayomi wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ning omah, ngatamno Quran kurang percayane, silakan. Pelajaran saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin kudu ngerti wong. Kudu ngerti wong. Nek ora ngerti wong, pemimpin niku nglarakno wong. Ana kiai khusuk era karuan. Kabeh wong kon khusuk kaya ndekne. Ya kan lara kabeh. Terus dikhusuk-khusukno. Lha wong potongane ngono kok ameh ngusuk-ngusukno. Dadi malah lucu kabeh. Ya salahe sing ngongkon khusuk niku wae. Ora ngerti iki wong iki ya khusuke sing ngono kuwi wong potongane wong Magelang ae bapakne. Ayo. Ora sing masyaallah, ndekne senengane wiridan dawa terus angger wong dikon wiridan dawa. Wong lakian maca Fatihah isih durung pati paseh. Iki kongkon maca surat Ikhlas ping 15.000. Wah blenger. Kanjeng Nabi niku ngerti wong. Buktine sing paling jelas ora tau diprotes ngimami wong. Berarti sampean bayangake Kanjeng Nabi niku duh, mboten trima ngoten. Kanjeng Nabi niku nate sembahyang sing mestine surate rada dawa merga subuh. Mboten kok terus waktune dawa. Biasane nek maghrib wektune mok sithik. Dadi aja dawa-dawa. Ana ngimami maghrib kok duwune ra karuan berarti ra ngerti niki wong. Ra ngerti jawane. Iku nek kedawan ra natap wektune isya. Ten. Lah nek subuh wektune dawa. Isya wektune dawa ngoten niku. Dawa-dawa gak apa-apa surate. Kanjeng Nabi niku nate mestine biasane surate dawa. Krungu ana bocah nangis, dicepetno. Ibarate asale mestine sabihis digenti inak ta inak kaya sampean. Mergo kuatir nek wong tuane lagi makmum, bocahe gak ana sing ngopeni. Kanjeng Nabi ngerti wong. Ngerti iki wong ini. Wong pirang-pirang. Lah sampean iku nek kepengin dadi imam ya kudu ngerti wong. Aja sak karepe dhewe. Kulo nek ngrasakno ya Allah, khotbah Jumat niku rumangsane kaya pengajian muludan. Lha panggonane ning dhuwur lho, khotbahne rak dhuwur anggone. Mimbare rak dhuwur. Lah mesti ya ngerti ya jamaah iku do ngantuk kabeh rak ngerti ya. Do teler kan. Lho kok isih diterus-terusno? Masya Allah melungker kabeh wong-wong ini. Niki ora ngerti wong. Ora ngerti wong. Wong iki yahene iki wayahe turu. Awan-awan iku nek geneman aja banter-banter. Wong seminggu pisan pidato kok semono akeh iku ora apa. Nek bahan muntek kapok kowe. Niku dipremakno awake dhewe. mesti ini kudu ngerti wong iki, wong iki tegini Quran ngatek di dingendikake ngapa iku pantasiru niku sapa sak durunge wa idza qudiyatish shalah pantasir tanggakina Kanjeng Nabi pirsa akhirnya itu wayahe wong macem-macem niku awan-awan niku iki wong ngandani khotib lho piye carane gumun aku gregeten sak kon fatwa MUI itu khotbah haram panjang-panjang ngono. Setuju sampean nggih? Lha saya kasih setuju. Kanjeng Nabi blas mboten nate khotbah dodo mboten nate. Kang penting ali wonten sak niki kitabe kok khotbah-khotbah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate napa meneh kok ndelewer-ndelewer ngantek bang senturi barang tilpokno khotbah. Niku lha apa? Wong aku ae nganggep sepele kok apa meneh malaikat niku. Iki lha apa ngene pamer pinter karepe tapi ketok gobloke. Pokoke anggar khotbah kedawan goblok ngoten mawon. Suwen. Lah nek pengajian ngeten dodo gak apa-apa. Wong ora mesti seminggu pisan. Tur wayahe iki ora wayahan wayahe wong turu ngoten iki. Tur aturane sing penting niku, aturane niku sedaya ngibadah perilaku niku metutno sing gawa mereka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Kadang-kadang awake dhewe niki terus neko-neko mikir kaya yo wa, wis sangetutno Kanjeng Nabi ae paling enak. Mergo Kanjeng Nabi niku menungso, awake dhewe menungso. Kadang-kadang awake dhewe niku mremakno awake dhewe kaya malaikat. Menusa ya menusa. Ngertine Kanjeng Nabi puwal iki. Menusa sing ngerti menusa, tur menungsakno menusa. Kula pun cerita nate cerita tengene anu niku. Ning ngene endi? Masjid Agung Magelang. Kula nate cerita. Tau urusan tengene kantor ora tak kandakno kantore mangke ndak sampean selidiki. Ini akeh polisi. Kantor niku mriki meja dawa. Mriki meja dawa. Mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Mriki meja, mereka masyarakat sing ajeng urusan, mriki pegawai. Gurine pegawai wonten komputer. Lah niki model komputerisasi. Orang kok nyatet neh nganggo buku tulis ngoten niku mboten nganggo komputer. Kula teko kenging mriku. Ajeng urusan. Kok takok kali. Pak, saya mau ngurus ini, Pak. Ambil formulirnya di mana? Lah ki ambake pas madhep mereka ngadepi komputer. Lho niku melengak ae ora. Pak, kula baleni, Pak. Mbok menawa budek badan kula. Kula banterake, Pak. Saya mau ngurus ini formulirnya di mana ngambilnya? Yo tetep ae. Lho iki piye to? Jarine ndikne abdi masyarakat. Lah aku iki masyarakat. Aku termasuk masyarakat. Lah ndikne rak abdiku, aku rak bendaraan. Mestine gito-gito nyambut aku. Badhe ngresake napa? Mesti ngono lho. Kok iki malah di seluki kok malah ramlengak blas. Akhire terus rada gembor kula. Pak, ngambil pemilnya di mana? Lha kurang ajare niku mboten melengak tapi tangane ngeten. Greget nopo kesane. Tapi wong kula warga negara yang baik dadi. Dadi kula tutno drijine niku. Tapi sak durunge ngetutno driji kula jinjit-jinjit ndelok jane ra kek garap apa sih? Kok bendarane teko ora diap. Gape iki rong kula delok la ilaha illallah main game. Masya Allah, iki sing ngerusak negara yang ini iki. Bayari saben wulan dan penggaweane gim tok ae ngantek bendarane teko barang ora direwes. Pun kula ngisi formulir. Lah kek ngetunu ngisi formulir wonten swara. pertanyaan-pertanyaannya aneh banget. Maaf, Pak. Bapak apa Bapak Gusmus? Lho niku tak anak lucu lah ngoten niku. Bapak apa Bapak Gusmus? Ngoten niku. Iki kok ana wong aneh badane niku. Takok kok ngono iku. Terus kula toleh jebule wong niku wau. Sing game niku wau. Lho kok tekan kene wong iki. Terus kula rada nyengkreng. Iya. Ada apa? Saya memang Bapak Gusmus. Kalau gak melak-melak ya mbak ya bapak-bapak Gusmus itu paham tau orang ini. Ada apa? Ini bapak kepala kepengen ketemu sama Bapak Gusmus. Kepala siapa? Mbak-mbak gak ngerti lah. Ya kepala kantor ini pak. Di mana? Ya monggo kalau dari akhir. Kok jadi berubah ini sih kabin? Terus kalau di daerah akhir tentang ini kepolokan ruang kepala itu, kepala ini roh kulo terus wah kulo dirangkul. Dari mana Gusun? Dari rumah. Apa? Mau urusan itu? Wah mana kok tindak dewe? Bok nimbali. Wah. Pegawai ini kok menengah gitu. Tak lirik menengah ini. Tengar-tengar digetak sisan ke kepala ini. Loh, kok diam saja? Bikinkan kopi, Gusmus. Oh. Mangkelku terus hilang. Mangkelku mau terus hilang. Terus gak enak kopi ya soalnya. Untungnya batinku lah, untungnya aku nduwe Gusmus. Orang di Gusmus kayak apa aku. Nanti, wong mulyakno ning mergo kula gak ada Gusmus. Nek ora percaya jajal sampean mangkel nggih diklewer kaya wau. Bareng ngerti nek duwe Gusmus lagi anggi mulyakno. Wah, kula niku wau dikirim pengawal kok Kapolda. Nuhun. Mergo nututi acara Semarang kula tesih teng kene kajen. Tututi. Terus sopane ra karuan polisi Polda, nge-SMS dhisik. Bila berkenan kami akan mengawal Bapak. Mobilnya apa? Terus kalau ada mobil saya K1A1K. Oh kiai ku ya, ya kiai. Wah rasanya kayak penggede ku loh. Truk minggir kiri. Pindah motor berapa? Insya Allah. Angkat angkat minggir minggir angkat. 120 kilometer per jam. Untuk peti-peti sini. Masya Allah. Nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora peduli sapa sing sowan. Kabeh dihormati dengan baik. Kenapa? Mergo teng Quran ya, Mbak. Gusti Allah ndauhake walaqad karamna bani Adam. Yang dimulyakna Gusti Allah ya wis menusa kuwi. Anak putune Adam kuwi ora peduli kowe sugih nek ora. Dimulyakke. Ora peduli pangkat ra pangkat. Duwe Gusmus ta ora. Potongane Jawa pola ora peduli. Sedaya dimulyakno karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimulyakno kabeh. Walakat karena mergo sedaya sing didhawuhke teng Quran iki sadurunge disampaikno teng umat niku dilakoni dhisik kalih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muga bae niku nek pidhato irtijalan. Wah luar biasa mangke sampeyan. Dewi-dewi, mulane sak mampumu niki sak mampune masing-masing. Sing mampu maca surat dawa-dawa, ya maca surat dawa-dawa. Mula mboten mampu isane mok patekah tok, ya patekah tok. Wong ora iso maca patekah mawon iso sembahyang kok kasil. Mengko patekah dereng saged niku, Pak. Allahu Akbar gak iso kowe. Saged nek Allah Akbar. Gawene ngrungokno wong demo niku ya Allah Akbar repot. Ya wis, wis mbayang. Ya sepundi carane? Ya Allahu Akbar, terus Allahu Akbar ping pitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping pitu terus Allahu Akbar neh. Sami Allah durung iso dereng, ya Allahu Akbar neh. Wantem mau Allahu Akbar wis. Wong sak mampumu ya, mampume lagi Allahu Akbar piye. Ngoten. Dadi wonten tiyang sing petentengan iki dina niku gak paham. Rumangsane Kanjeng Nabi niku malaikat. Kanjeng Nabi niku manusa sing paling manusa. Contone manusa sing asli niku Kanjeng Nabi. Ana laline ana macam-macam. Nek ngetutno Kanjeng Nabi kok sampean kabotan. Sampean sing kudu ngrayangi awake dhewe. Aja-aja aku iki wis gak pati wong. Lho, sampean ampun guyu. Wonten tiyang ganteng bringose kaya Pak Yusuf kalah ban. Kuwi dirasani wong. Hati-hati lho ganteng tapi iku buaya darat. Ngoten lho. Berarti ra wis ora wong lho, mok rejengane tok sing wong. Wong kedo ngarani buaya darat. Wayune ra karuan. Masyaallah. Ora nganggo lipstik kae wis wabang bulanang lambene. Masa tapi hati-hati lho yu. Napa? Ula. Lah nek ula kon ngetutno manusa ya angel lah. Boyo kan ngetutno manusa mesti angel. Tapi nek manusa ngetutno manusa mesti gampang. Ngaten nggih. Niki mangke sing badhe ngendikan tesih kathah. Niki tok mawon nggih. Pesen kula sampean tetep dadi manusa. Aja sering-sering ning kebun binatang. Senajan sampean ngingoni pitik aja sering-sering ning kandang pitik. Mundak kepengin kaya pitik. Dulu wong niku kepinginan, kepinginan. Ana iklan ngene kepengin, ngene kepengin, ngoten niku. Ana macan niku ning gone bon bin kepengin, wah kok gagah ya. Mulih terus bojone digrauti. Ana grauti bojo niku wong dipiyen dilamar-lamar dhewe kok saiki digrauti. Mergo kepengin niru macan. Ketek. Menu ya wong wis ganteng-ganteng apik-apik ngene ya kok kepengin dadi ketek barang niku. Kadang-kadang menusa niku aneh ra karuan. Menusa niku tangan kiwa nyekel roti, tangan tengen nyekel ikan. Jajal sampean tawani. Monggo jambu Mas. Wah, matulun, matulun mesti ngoten. Mergo tangane wis entek. Ngoten. Nek ketek ora. Kene wis roti, kene gedang. Sampean tawani jambu siki rak maju ngoten. Serakae lho masyaallah. Mangan mbok tem mriki-mriki kumpulna ning mriki-mriki. Menah tetep ada di manusa mawon, semua enak-enake wong ning manusa mawon. Aja pindah-pindah. Insyaallah jadi manusa niku enak ngetokno Kanjeng Rasul nggih kepenak. Kon. Lah nek sampean dadi kepengin dadi pimpinan supaya iso ngimami, iso ngayomi kabeh, carane sepundi? Carane sepundi? Lah wong semuna akeh kok kula kengken. Iki bangsane kaya wakil bupati. Bangsane ngoten niku rak nggih. Sing dingoni rak wong akeh anak buahe niku. Macem-macem ana sing abang, ana sing ijo. Ana sing ijo enom, ijo tuwa. Sing biru, kuning tapi turute. Lah nek sing diladeni mok kuning tok, sing abang rak mamu. Sing ladeni abang tok, sing ijo. Carane sepundi supaya kabeh wong kok kepenak niku? Carane nek arep apa-apa teng tengah-tengah mawon. Teng mriki niki. Guys, stop teng mriki niki. Nek sampean teng mriki. Mriki di samping sampean mboten iso mereka. Mergo nek mereka mesti tiba. Di samping niku sing teng mereka do grundel aduwe cah. Tapi nek jenengan teng mereka pol. Mriki. Mriki niki. Di samping sampean mboten saged mereka sing kono aduwe ngono. Tapi nek jenengan teng mriki, duh. Mereka ya ora rumangsa nek adoh, kene ya ora rumangsa. Adoh. Niku cara Jogjane sak madya. Sampai nek urip sak madya mawon nggih, Bu. Seneng ya sak madya, nek kepeksa gedeng ya sak. Seneng dunya ya sak. Won niku paling enak dhewe urip sak madya. Sampai disuk mriki ya isih sore ini, disuk rene isih sore ini. Nek teng tengah-tengah niku. Tapi nek sampean teng mriki kok disuk kok kene ceblok. Niku nek bahasane polisi teng mriki niku namine ekstrim. Teng mriki ekstrim. Teng mriki nek cara wong NU atawasut bel itidal. Niku ajarane NU tengah-tengah. Jadi ora pertentangan. Nek pertentangan itu gampang gembos. Pun sampean titeni ana wong pertentangan enteni delok gembos. Wong ora iso adil, ora iso istiqomah. Sing iso adil istiqomah nek sampean biasakno urip sedengan mawon. Mangan sedengan. Ngerti sampean mangan sedengan? Mangan sedengan itu nek piringe gedhe sak piring. Nek piringe cilik ya karo tengah piring ngono ae kok ora roh sedengan. Nek sak wakul niku ekstrim. Mangan sak wakul ekstrim. Ngoten. Gething karo dulure ekstrim niku kedemek disebuli barang ngoten niku. Niku ekstrim. Pun paham, Bu? Ngibadah nggih ora usah ekstrim. Sedengan ngoten mawon. Nek poso, nek maghrib buka niku sedengan. Nek sampean kok poso terus ora buka, ora sahur niku ekstrim. Gak oleh oleh agama niku. Sedengan. Biyen niku wonten wong wedok sing hobine salat. Kayak sampean nggih kira-kira. Guyu berarti ora. Nek boten lepat namine Zainab. Saking senenge salat niku ngantek saka mereka dikeki tali entukno saka mereka. Perlune ki ambek sembayang nek wis ora pati kuat iso cekelan tali niki kareh terus sembayang. Sembayang entuk ya. Kareh genteang-genteang. Saking senenge sembayang. Konangan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora dilem malah ditukani. Kowe iki lha apa? Ngene iki lha apa? Bahasa. Jadi sedengan mawon nggih, Bu nggih. Nggih. Pun niku sampean nggih awake sampean kiambak, nggih sampean gunakno kangge ndidik putrane jenengan nggih kon sedengan mawon. Sakniki niki ana cah nom-nom niku entuk virus kok kutho niku. Wah, kepingine kaya petotah-petotoh kaya-kaya kenalane malaikat Jibril bareng ngoten. La ilaha illallah kaya yo wae ngoten lho, masyaallah. Lah diapurmu ae ngono. Lah kadang-kadang gregeten aku. Yo yo wae ngoten. Wah. Kaya entuk mandat ke Gusti Allah kon ngatur manusa. Oga ndi syukur ngono. Ngurip zaman akhir zaman isih melok Kanjeng Nabi ora kudu syukur. Syukur sampeyan kudu syukur. Urip ning akhir zaman kabare tahun 2012 mun kiamat. Urip ning akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul niku kudu syukur sing gedhe. Lha sampeyan iki kira-kira kalih niku sing petita-petite kaya makiri malaikat Jibril niku Jakarta niku nek potongane ngoten niku kira-kira nek dilahirno zaman Kanjeng Nabi kira-kira melok Kanjeng Nabi napa melok Abu Jahal to. Nek delok potongane melok Abu Jahal niku. Dadi awake dhewe kudu syukur ya. Jujune kok diparingi urip akhir zaman isih melok Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpama kok dilahirno zaman Kanjeng Nabi ora hitungan awake dhewe niku. Siki apa makhluk kok ngene iki. semelok Abu Jahal ae ngoten. Nggih Bu nggih. Syukur kalih sedengan mawon. Mekaten kirang-kirangipun nyuwun ageng kagem benen. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Khairu Indonesia wa Indonesiin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.